السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa TV Roja maupun para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'limul Lughah Al-Arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Masih berkisar masalah ilmu sarfi, itu ilmu saraf, yaitu terkait dengan wazan, yaitu wazan fi'il sulasi mazid. Di sini baru diungkapkan atau diajarkan kepada kita satu wazan, satu timbangan, yaitu timbangan fa'ala yufa'ilu. Ini yang baru diungkapkan di sini. Jadi belum, tidak semuanya diungkapkan secara apa sekaligus, tapi bertahap. Di sini ada pembahasan tentang masalah masdar, ya, masdar bagi timbangan fa'ala, yaitu timbangan di sini adalah qiyasi, yaitu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilan kharraja yukharriju takhrijan, hassana yuhassinu tahsinan, jawwada yujawwidu tajwidan. Jadi polanya adalah taf'ilan, itu pola atau acuannya atau wazannya. Di sini ada pembahasan sedikit, yaitu masalah fi'il mahmuz allami, fi'il mahmuz allami dan fi'il naqis. Fi'il naqis adalah fi'il yang lam fi'ilnya huruf illat. Nah, di sini ada sedikit perubahan bentuk, yaitu sebagaimana yang sudah dicontohkan pada pertemuan lalu, yaitu sebagai contoh hanna'a, yaitu mahmuz lami, yaitu huruf lamnya adalah berhuruf hamzah. Hanna'a. Tapi perlu ingat timbangan fa'ala, ya, timbangan fa'ala hanna'a. Maka di sini wazan masdarnya adalah taf'ilatan, taf'ilatan. Hanna'a, hanna'a yuhanni'u tahni'atan. Jadi bukan tahni'an, tapi ada penambahan ta marbutah, tahni'atan. Nah, ini untuk hamzah yang akhir atau lam fi'ilnya berharakat hamzah. Demikian juga fi'il naqis, yaitu lam fi'ilnya berhuruf mu'tal. Yaitu contoh kemarin sama yusammi, seharusnya wazannya adalah tasmian, kan gitu. Tapi ada penambahan ta tasmiatan. Jadi ini adalah kharaja atau keluar daripada wazan atau minal mustathniyat. Ya, biasa setiap kaidah itu ada yang dikecualikan. Tapi secara umum adalah timbangan taf'ilan, taf'ilan. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Nah, coba kita baca ini penjelasannya, yaitu masdaru bab fa'ala. Nah, silakan antum baca ini, di situ ada keterangannya. Taib, fadhal sa'isan. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita mulai, dan sudah disampaikan penghantar dari pembahasan kita terkait dengan saraf dari wazan fa'ala, dan Anda bisa membaca kaidah-kaidah yang terdapat di dalam latihan ketiga ini. Silakan di 021-823-6543. Kami juga akan tampilkan nas dari pembahasan kita di layar televisi Anda. Kita angkat untuk penelpon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam, Ustaz. Ahlan ya Ummu. Ahlan bikum ya. Naam, tafadhali Ummu Fatimah. Naam, Ustaz. Masdaru babu fa'ala. Naam, ikra'i. Masdaru babin, afan ya, konsentrasi. Masdaru babi fa'ala taf'ilun. Naam. ويأتي على وزن تفعيلة تفعيلة إذا كان الفعل ناقصا أو مهموز اللام. يعني مصدر باب فعل. باب فعل. باب itu tidak boleh ditanwinkan. Kenapa? apa namanya, yang babinya Ustaz? Iya. Oh, idhofah Ustaz. Ya, kena idhofah kepada kata fa'ala. Iya. Jadi idhofah kepada fa'ala. Ini i'rab fa'ala ini adalah sebagai mudhaf ilaih, itu lil hikayah ya. Lil hikayah namanya, itu apa? Mengungkapkan kata fa'ala apa adanya, diungkapkan fa'ala. Jadi itu bentuk wazan ya. Maka dikasih tanda kutip. Ya. Jadi kedudukan fa'ala di sini adalah sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Terus taf ilun. Taf'ilun. Nah, dan juga ini dikasih tanda kutip di sini. Sebagai apa dia? Lil hikayah tadi. Mudhaf ilaih. Iya, i'rabnya lil hikayah. I'rabnya lil hikayah. Fi mahalli rafa'. Sebagai apa? Khabar. Mubtada ini nakira ya sen. Mubtadanya mana? Mubtadanya mahdhuf ya sen. Kenapa mahdhuf? Masdar itu sebagai apa? Khabar sih. Khabar mubtadanya mana? Mahdhuf ya sen. Mahdhuf takdirnya apa? Hada. Kenapa di hadzaf? Ma'lum ya sen. Ma'lum. Takdirnya apa? Hadza masdar ba fa'ala ini. Coba terjemahkan kalau begitu. Nampakkan hadza bagaimana itu? Enggak nyambung. Nah. Ini adalah masdar ba fa'ala taf'ilun. Justru masdar itulah mubtada'nya. Taf'ilun itulah khabarnya. Taf'il itu khabarnya. Masdar bab fa'ala adalah taf'il. Oh, iya, nam. Ya, ini kalau enggak paham kaidah ini menterjemahkan itu salah dalam memahami. Jadi masdar bab fa'ala, jadi masdar bab fa'ala adalah taf'ilun. Ya, itu masdarnya. Nah. Artinya apa? Polanya taf'ilun. Wazannya taf'ilun. Terus wa ya'ti ala, dan akan datang pada wazan taf'ilatan. Wa ya'ti ala wazni taf'ilatan, dan datang atas wazan taf'ila. Nah. Apa yang datang? Masdar. Mana fa'al ya'ti? Dhamir mustatir. Takdiruhu wa ya'ti. Kembali kepada yang ila masdar. Jadi apa? Coba terjemahkan. Wa ya'ti dan datang masdar bab fa'ala atas wazan taf'ilatan. Jadi bukan saja wazan taf'il tapi juga apa? Terkadang wazan taf'ila. Nah, itu dimaksud. Kapan dia taf'ila ini? Idza kana al-fi'lu naqisan. Apabila fi'ilnya naqis. Fi'ilnya fi'il naqis. Fi'il naqis adalah fi'il yang ada huruf ilah. Ada hurufnya di mana? Di akhirnya. Di akhir atau lam fi'il. Jadi seolah fi'il itu kurang. Naqis kan kurang kan? Iya. Kena huruf ilat ya, penyakit. Au mahmuzan lami. Mahmuzan. Maktub kemana mahmuzan? Maktub naqisan. Atau fi'ilnya adalah fi'il mahmuzan lam. Iya kan? Nah. Iya. Apa maksud mahmuzan lam? Yang ada huruf hamzah di lam fi'il. Di lam fi'il itu di akhir. Contohnya tadi apa? Hanna'a. Iya. Tapi bisa beri contoh lain? Kalau qara'a bagaimana? Qara'a. Iya. Masukkan wazan fa'ala. Untuk qara'a. Iya. Maksudnya gimana sebelumnya? Iya, wazan itu kan qara'a kan sulasi mujarrad. Masukkan pada wazan fa'ala. Bisa. Bagaimana masdarnya? Qira'atan. Kenapa qira'a? Itu qira'anya wazan apa fi'il sulasi mujarrad. Qara'a yaqra'u qira'atan. Ini kan kita bicara tentang wazan apa? Fa'ala. Jadi di qira'a gitu, San. Bisa masuk kan, San? Kenapa tidak? Nah, qira'a. Qira'a yuqri'u. Nah, itulah tadi fi'il yang mahmuzul lam wazan masdarnya ala taf'ilatan. Bukan taf'ilan, tapi taf'ilatan. Ada ta marbutah di akhirnya. Jadi qarra'a yuqri'u taqri'atan. Apa arti qarra? Kalau qarra'a membaca. Kalau qarra'a membacakan berulang-ulang. Lil kathrah. Jadi qarra'a yuqri'. Ana uqri' ala syekh. Saya membacakan berulang-ulang kepada syekh. Iya. Aqra'a juga apa? Membacakan. Nah, aqra'tu ala syekh. Cuma kalau qarra'a itu apa? Tufidul kathra. Iya, taib. Nah, itu yang apa? Yang akhirnya mahmuz lam. Demikian juga yang naqis. Kesimpulnya adalah kalau dia fi'il naqis seperti di atas, rabba yurabbi tarbiyatan, hayya yuhayyi tahyiatan, kemudian sama yusami tasmiyatan. Tapi polanya wazannya fa'ala, itu perlu diingat, fa'ala. Bukan wazan lain, fa'ala. Tapi ada tasydid di sini. Oh iya, ada tasydidnya. Ini kan kita bicara di sini satu wazan yang diajarkan oleh pengarang adalah wazan fa'ala dulu. Iya. Fa'ala adalah wazan apa? Thulatsi mazid bi harfi wahid. Di mana mazidnya? Di ain fi'il. Di ain fi'il. Sisipan. Iya. Itu yang dibicara pada nomor 2. Taib, selanjutnya as-salis nomor 3. Apa kata di sini? Araftu fi darsin, fi darsin. Araftu. Araftu fi darsin. Atau arafta. Arafta. Arafta. Apa namanya fokus? Arafta fi darsin sabiqin an anismal fa'ili. Anisma. Anna. Enggak mungkin, enggak mungkin an di depannya isim. Kalau an itu depannya apa? Fi'il. Ya, Ustaz. Baca anna. Anna ismal fa'ili. من الفعل الثلاثي المجرد على وزن فاعل واعلم الآن أن اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي المجرد يكون بلفظ مضارع بلفظ مضارعه بإبدالي بإبدالي حرف المضارع مضارع أو مضارع اقرأ جيدا في حركات مضارع مضارعتي نعم أبا ميمن ميمن يا ميمن ميمن مضمومة مضمومة terus wa kasri ma qabla akhir nahwu yuallimu muallim. Naam. Paham ini? Belum Ustaz. Belum paham. Coba baca sekali lagi. Araftu fi darsi sabiqi fi darsin sabiqin anna ismal fa'ili min al fi'li thalathi al mujarrad 'ala wazni fa'ilin wa lam al ana anna ismal fa'ili min al fi'li ghayri thalathi al mujarrad yakunu bi lafzi mubari'ihi bi ibdali harf al mubara'ati ميمًا مضمومة كسر ما قبل آخره نحو يعلم معلم معلم طيب ترجميها Engkau telah mengetahui di pelajaran yang lalu bahwasanya isim fa'il yang dari fi'il sulasi. Jadi isim fa'il dari fi'il sulasi mujarrad. Ya, sulasi mujarrad. Maksudnya sulasi mujarrad apa maksudnya? Yang terdiri tiga huruf. Iya, yang terdiri tiga huruf. Tidak ada tambahan. Maka kita katakan mujarrad. Tidak ada tambahan. Ala wazni. Ala wazni. فا fa'il. Fa'il. Paham ini? Di atas. Paham? Isim fa'il, ya, atas wazan fa'il. Fa'ilun. Paham? Nah, Ustaz. Apa yang paham? Bahwa isim fa'il itu dari fi'il sulasi mujarrad di atas wazan fa'ilun. Wazannya al-wazan fa'il. Nah. Ya. Apa contohnya? Jalasa yajlisu jalisan. Ya, jalis. Jadi jalis itu fi'il sulasi mujarrad ya. Nah, fi'il yang terdiri tiga huruf. Wazan isim fa'il. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan apa? Pelaku. Iya, pelaku. Nah. Yang menunjukkan pelaku. Iya. Itu polanya atau timbangan adalah fa'il. Ya. Huruf pertama, huruf keduanya pakai alif. Nah. Huruf ketiganya sebelum akhir huruf kasra. Nah, itu pola fa'il. Jadi jalasa di huruf jalis. Ya. Kataba katib. Syariba. Ya. Syariba. Syariba. Nah. Paham ini? Nah, salah. Taib. Kalau qada? Qada. Ya, qadin. Qadin. Nah. Mana huruf terakhirnya? Huruf terakhirnya mahdhuf. Apa huruf terakhirnya? Ya. Ya. Ya. Di mana kenapa ya-nya dibuang? Dibuang karena dia tidak idhofah lain. Iya. Karena pertama ini adalah isim manqus ya. Isim manqus ya. Isim yang diakhiri oleh ya. Nah. Qadin asal apa? Qadiyun. Qadin. Madin asluh madiyun. Ianya dibuang. Kenapa dibuang? Tidak ada alif. Nah, karena tidak ada alif lam. Laisa mansuban. Walaisa mansuban. Tidak idhofah. Kemudian walaisa mudhafan. Mudhafan. Ya. Jadi kalau kita menyebutkan satu kata qadin, berarti apa? Dibuang ya. Dibuang. Ya. Kalau pakai alif lam kita sebutkan al-qadi. Ada ianya. Al-madi. Demikian juga kalau digabung dengan kata lain, Qadi Makkah. Ya. Hakim Makkah, Qadi Makkah. Berarti ianya ada. Tidak dibuang ianya. Ini sudah kita singgung atau kita ungkapkan beberapa pertemuan yang lalu. Ya. Jadi intinya di sini adalah isim fa'il. Jadi Qadin fa'il. Ya. Taib. Nah itu yang sulasi mujarrad. Nah sekarang bagaimana yang bukan sulasi mujarrad? Nah itu yang selanjutnya. Wa'lam dan ketahuilah al-an sekarang anna bahwasanya isim fa'il dari fi'il yang selain sulasi mujarrad yakun lafzi. Yakunu bi lafzi mudhari. Bila jadi bentuknya adalah bentuknya di lafaz dengan lafaz mudhari. Mudhari'nya. Jadi lafaz apa? Mudhari'nya. Jadi kalau selain dia yang selain sulasi mujarrad, isim fa'ilnya adalah dari lafaz mudhari'nya. Ya. Nah, seperti apa? Seperti Allah. Hassana yuhassinu. Yuhassinu. Dengan apa? Menggantikan huruf ya, huruf mudhara'nya ya menjadi mim. Baris dhamma yuhassinu jadi mu muhassinun. Paham ini? Ya ini belum. Baik, saya kasih contoh dulu. Jadi hassana yuhassinu tahsinan bukan? Enggak, ini isim fa'il kan? Oh, isim fa'il. Kita tidak lagi belajar apa? Tidak lagi ungkap apa? Masdar. Nah, jangan masalah sudah selesai. Sekarang isim fa'il. Iya. Nah. Ini berapa huruf ini? Ini bukan sulasi mujarrad. Sulasi mazid. Sudah ada tambahannya. Huruf ha, huruf sin, double, kemudian nun. Berarti sudah lebih tiga. Hasilnya apa? Hasuna. Hasuna. Nah, ini hasuna. Kalau hasuna, ini apa? Menjadi baik. Sulasi mujarrad kan? Hasuna itu baik. Ya. Hasuna apa? Baik. Bukan menjadi baik. Hasuna baik. Jadi, kalau hasana membaikkan atau membaguskan. Membaguskan. Ya. Jadi hasuna bagus. Kalau hasana membaguskan. Berapa kali? Berulang-ulang. Kenali lil kasrah. Timbangan fa'ala itu tufidul kasrah. Nah, berulang-ulang. Makanya apa? Hasana yuhassinu tahsinan. Nah, ada istilah apa? Belajar tahsin kan? Iya. Nah, kenapa? Karena untuk tahsin adalah untuk membaguskan bacaan. Apakah sekali dua kali? Tidak. Itu sepanjang dia belajar. Nah. Ya, itu tahsin, membaguskan bacaan berulang-ulang. Maka timang ini polanya hasan itu. Nah, kalau dia sulasi, isim fa'ilnya menunjukkan hasunah itu bagus atau baik. Jadi orang yang bagus atau sesuatu yang bagus. Timbang apa? Fa'il itu kan? Nah, itu fa'il. Ini yang sulasi. Jadi apa? Hasin. Hasinun. Nah. Hasin. Kan itu isim fa'il. Nah, sekarang nah, cuma ini isim fa'il. Kalau dia hasuna itu dia memiliki apa? Sifatun musyabbaha. Sifatun musyabbaha, tidak ada di isim fa'ilnya. Jadi tidak ada isim fa'ilnya apa? Hasin. Ini nanti ada kajian lagi. Jadi kalau timbangan wa fa'ula yaf'ulu, itu isim fa'ilnya tidak ada. Yang ada adalah yang mirip dengan isim fa'il. Maka katakan sifatun musyabbaha bismil fa'il. Nah, kalau isim fa'il kan polanya begini, hasin. Cuma kalau timbangan hasuna itu tidak ada isim fa'ilnya. Yang ada adalah sifatun musyabbaha bismil fa'il. Nah, sifatun musyabbahatun fa'il. Nah, musyabbahatun bismil fa'il. Bismil fa'il. Apa artinya? Yaitu sifat itu adalah kata sifat. Karena isim fa'il itu kata sifat itu. Wasbun. Musyabbaha. Menyerupai isim fa'il. Makanya maknanya sama seperti isim fa'il. Menunjukkan orang. Atau menunjukkan apa? Pelaku. Ya. Ini apa sifat musyabbahnya? Hasanun. Hasanun. Huwa hasanun. Jadi huwa hasan. Dia baik. Jadi bukan huwa hasin. Jadi tidak ada apa? Isim fa'il untuk kata hasuna. Yang ada adalah sifatul musyabbaha. Nah, cuma ini saya sekedar mencontohkan. Kalau isim fa'il, timbangan fa'il. Kita ambil contoh lain. Kataba. Yaktubu. Kataba. Isim fa'ilnya apa? Katib. Nah, itu deh. Kalau ini ada. Kalau ini tidak ada. Tidak ada isim fa'ilnya. Yang ada adalah sifatul musyabbaha itu hasanun. Jadi katib. Huwa katib. Huwa hasan. Istimal juga menggunakan juga sama. Baik. Kembali kepada ini, kalau dia bukan sulasi mujarrad, misalnya sulasi mazid bertambah, maka membuat isim fa'il yang menunjukkan apa pelaku, yaitu apa? Dari mudhari'nya. Bagaimana mudhari'nya? Ibdalu harfal mudhara'ah miman, menggantikan huruf mudhara'nya ini ya menjadi mim. Jadi mim apa? Miman. Miman bagaimana? Madmumatan. Mim yang berharakat madmumah. Berharakat dhamma. Nah, kebetulan dia dhamma. Jadi enggak perlu diganti lagi. Jadi muhassinun. Karena isim harus bertanwin. Muhassinun. Arti muhassinun? Yang membaguskan. Yang membaguskan. Kalau hasanun, apa? Yang bagus. Kalau muhassin, yang membaguskan. Anta hasanun. Anta hasanun. Nah, qira'atuka hasanatun. Qira'atuka hasanatun. Bacaanmu apa? Bagus. Ya. Huwa muhassinun qira'ataka. Apa artinya? Dia membaguskan bacaan. Dia membaguskan bacaanmu. Huwa muhassinun qira'ataka. Nah, ini muhassin ada menunjukkan apa? Orang. Menunjukkan pelaku. Isim fa'il. Jadi, apa beda fa'il dengan isim fa'il? Ada istilah fa'il. Ada isim fa'il. Ya, umpamanya. Kalau fa'il itu apabila ada fi'il, pasti ada fa'il. Contoh. Umpamanya. Midun. Ja'a al-katib. Al-katib. Ya. Apa tija al-katib? Telah datang seorang penulis. Iya. Juru tulis. Tulis. Katib, penulis juga bisa. juru tulis. Ja'al katib. Ini apa nih? Fa'il. Ini fa'il. Beda isim fa'il? Beda, Ustaz. Bedanya apa? Kalau isim fa'il tidak untuk apa namanya? Tidak masih ada fi'il. Kalau fa'il itu untuk apabila ada fi'il. Nah, kalau fa'il itu ada ini kajian nahwu. Kalau fa'il itu kajian nahwu pertama. Kalau isim fa'il itu kajian ilmu sharaf. Kalau fa'il ini adalah menjelaskan kedudukan kata dalam kalimat. Oh iya, iya benar. Nah, jadi kalau dia fa'il adalah merupakan apa? Kedudukan kata dalam kalimat. Sebagai apa? Dia sebagai pelaku. Sedangkan isim fa'il adalah bentuk kata. Kalau isim fa'il adalah mengkaji apa? Bentuk kata. Katib ini bentuk kata apa ini? Apa bentuk kata katib? Adalah isim fa'il. Bentuk kata al-katib adalah isim fa'il. Sedangkan katib dalam kalimat ini adalah sebagai fa'il. Ja'al katib, telah datang penulis. Untuk menjelaskan kedudukan. Menjelaskan apa? Kedudukan kalimat. Kedudukan kalimat. Atau kedudukan kata dalam kalimat. Itu fa'il. Sedangkan isim fa'il ada menjelaskan bentuk kata. Jadi jangan rancu antara isim fa'il dengan fa'il. Nah, Ustaz. Baik, jadi apa? Coba lanjutkan tadi bi ibdali harfil mudara'ati mimman like, bukan mimman, mimman mabmumatan. Iya, terjemahkan. Jadi mengganti huruf mudara'ah mim yang berharakat dhaf. Ya, huruf mudara' adalah huruf yang huruf pertama pada fi'il mudhari'. Nah, iya. Wa kasrima dan mengkasrakan qabla akhiri ma qabla akhiri wa kasrima qabla akhiri dan mengkasrakan sebelum akhirnya. Sebelum akhirnya. Nahwu contoh? Nahwu yu'allimu. Iya, yu'allimu. Isim fa'ilnya adalah mu'allimun. Nah, ini kebetulan huruf mudhara'nya sudah dhamma, enggak perlu diganti lagi. Sebelum akhir juga kasrah, enggak perlu diganti lagi. Nah, kalau selain timbang ini perlu diganti. Nah. Apa contohnya? Umpamanya ahsana. Apa? Istaghfara yastaghfiru. Nah, yastaghfiru. Istaghfara yastaghfiru. Yastaghfiru, ya kan? Yastaghfiru. Ini kan lebih daripada 3 huruf kan? Nah, nah. Bagaimana kaidahnya? Ibdali harf mudhara ini ya ini. Menjadi apa? Miman. Madmumatan. Madmumatan. Nah, mim baris dhamma. Iya. Iya. Iya, nah. Berarti ini fathah tadi kan? Harus diganti dengan dhamma. Sebelum akhir. Kasrah. Ini sebetulnya sudah kasrah, enggak perlu ganti lagi. Mustaghfirun. Arti mustaghfirun? Orang yang meminta ampun. Baik, yang minta ampun dikatakan mustaghfir. Ahsanti, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ummu Fatimah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Beberapa kalimat sudah disebutkan dan secara global insyaallah bisa difahami terkait dengan perubahan saja dari sulasi mujarad menjadi sulasi mazid. Baik, dalam masih wazan fa'ala dan masdarnya taf'il, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah di Solo. Ahlan fikum. Ahlan masyaallah. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Ati asma al-fa'ilina ina afali ati-ati. Naam. Betul, qira'ah sahihah. Hati asma'a. Kenapa baca asma'a? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari kata? Hati. Hati. Iya. Iya. Hati itu fi'il amar. Isim fi'il amar. Iya. Hati asma al-fa'ilin min al-af'al al-atiyati. Apa artinya? Berikan isim-isim fa'il dari fiil-fiil berikut ini. Atau datangkan isim-isim fa'il dari fiil-fiil berikut ini. Fiil berikut ini. Baik, kita lihat ini. Al-madhi ya. Adzana. Adzana. Adzana. Adzana. Wal-mudari'u yu'adzinu. Yu'adzinu. Isim fa'il. Mu'adzinun. Iya, cukup menggantikan ya dengan mim saja. Harakatnya sudah apa? Tidak perlu diganti lagi. Sudah tepat harakatnya. Yu'adzinu ati mu'adzinun. Jadi azana ati azana. Azan, orang yang azan. Iya, orang yang mengumandangkan azan. Azan. Nah, kalau yu'adzinu mudhari sedang mengumandangkan azan. Kalau azana telah mengumandangkan azan, yu'adzinu sedang mengumandangkan azan. Yang mengumandangkan azan mu'adzinun. Nah, itu isim fa'il. Yang mengumandangkan azan dikatakan mu'adzin. Baik. Terus sajala sajilu musajilun. Musajilun. Masdarnya apa? Masdarnya sajjala yusajjilu. Masdarnya? Masdar. Nah, ini supaya jangan lupa ini. Masdarnya. Nah, itu polanya diingat, wazannya diingat. Apa wazannya? Wazan masdar fa'ala yufa'ilu. Fa'ilu fa'lan. Nah, baru ini. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilan. Taf'ilan. Ya, itu jangan lupa itu. Itu ya, ya. Taf'ilan. Itu polanya. Iya, taf'ilan. Lihat kembali di atas itu sebelum nomor 3. Kan ada masdar bab fa'ala adalah taf'il. Nah, taf'il. Nah, di sini huruf sahih kan di akhirnya. Bukan mahmuz dan bukan bukan fi'il naqis. Nih, sajjala yusajjilu tasjilan. Iya. Isim fa'ilnya? Musajjilun. Iya. Apa itu sajjala? Mencatat. Iya, musajjilun. Orang yang mencatat. Iya, tukang catat, ya. Yang mencatat dikatakan musajjil. Ya, musajjil yang mencatat. Ya, ahsan, masyaallah. Hadatsa muhaddisun. Nah, hadatsa yuhaddisu muhaddisun. Masdarnya? Tahdisun. Tahdisun atau tahdisan, iya. Isim fa'ilnya muhaddisun. Muhaddisun. Afti haddasa? Menceritakan. Iya. Bisa juga meriwayatkan. Meriwayat. Kalau terkait dengan hadis apa? Meriwayatkan. Jadi muhaddis? Orang yang meriwayatkan. Ya, meriwayatkan. Atau orang yang menceritakan hadis yang diriwayatkan. Iya. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallahu. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abdillah di salam. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik dan kita berikan kesempatan kembali, masih ada beberapa kalimat yang bisa disebutkan dan disampaikan sesuai dengan timbangan wazan fa'ala yufa'ilu. Baik. Sebutkan isim fa'ilnya dan mungkin masdarnya. Di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Umu Aisyah di Pati. Umu Aisyah di Pati. Ahlanya Umu. Baik. Naam, tafadhali ya Umu. Ya. Haddatsa yuhaddisu Ustaz. Selanjutnya. Oh, darasa yudarrisu. Darasa yudarrisu mudarrisun. Masdarnya? Tadrisan. Isim fa'ilnya? Mudarrisun. Apa artinya? Mengajar. Kalau belajar? Alama. Kalau belajar? Alama ya ta'alamu. Dari kata, dari fi'il ini juga, mengajar, belajar apa gimana? Oh, dari fi'il itu juga? Iya. Darasa yadrusu. La yadrusu. Iya, darasa yadrusu. Nah, itu apa? Belajar. Belajar. Iya. Kalau pakai tasdid, maknanya berubah. Mengajar. Apa? Mengajarkan. Mengajar. Iya. Makanya yang mengajar kata mudarris, guru. Iya. Darasa yadrusu darsan wa dirasatan. Nah. Baik, mudarris. Mudarrisun. Iya, mudarrisun isim fa'il. Iya. Terus sawara yusawiru. Yusawiru taswiratan, taswiran. Taswiran, iya. Taswiran musawirun. Musawirun. Jayid. Apa itu sawara? Menggambarkan. Menggambar atau melukis. Iya. Oh, iya. Sawara menggambar atau melukis. Ya. Yusawwiru. Kemudian sifatnya apa? Musawwirun. Musawwirun. Iya, musawwir. Yang melukis. Menggambar atau yang melukis. Taib, terus? Sabbaha yusabbihu tasbihan musabbihun. Musabbihun, iya. Ati sabbaha? Mentasbihkan, mensucikan. Bertasbih, ya. Oh, bertasbih. Iya. Sabbaha bertasbih. Yusabbihu iya. Tasbihan musabbihun. Musabbihun? Orang yang ber nah, mensucikan. Orang yang bertasbih, yaitu mensucikan. Orang yang bertasbih. Iya. Betul. Nah, itulah dia isim fa'il dari fi'il-fi'il yang ada di sini. Mungkin bisa kasih contoh lain? Satu atau dua. Kalama yukallimu. Nah. Takliman iya. Mukallimun. Betul. Kalama yukallimu takliman mukallimun sifatnya. Dalam ayat ada kan kallamallahu Musa takliman. Iya. Apa artinya? Allah berbicara semuanya. Allah telah berbicara Musa kepada Musa takliman dengan sebenar-benarnya perkataan. Iya, jadi taklima itu adalah maf'ul mutlak. Iya. Litakid ya, litakid ya. Amili, menguatkan. Artinya Allah benar-benar berbicara. Ya. Berarti apa? Bicara langsung. Kallamallahu ya. Musa taklima. Allah benar-benar bicara kepada Nabi Musa. Musa. Tidak ada perantara dengan malaikat ya. Langsung. Iya. Ya. Taib ahsan, barakallahu fik. Iya. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Nah. Jazakumullah khair. Pada Ummu Aisyah nah. Di Pati, Jawa Timur ya Ustaz ya. Yeah. Pati baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah ya beliau sudah menjawab dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 dari kalimat-kalimat yang mungkin berbeda ya. Silakan. Masih wazan fa'ala yufa'il taf'ilan. Mungkin silakan berikan contoh ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ian di Kalimantan Selatan. Bapak Ian di Kalimantan Selatan. Silakan. Iya. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Ika. Fik. Naam. Iqra bisa baca kembali atau kasih contoh? Melihat di TV aja. Oh ya, taib. Iya. Coba dibaca sekali melatih untuk membaca. Yang min awal dari awal. Azana. Ya, azana. Azana yuazzinu. Ta'zinan. Isim fa'il? Ta'zinan. Muazzinun. Muazzin. Kalau ta'zinan itu masdar ya, masdar. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar kemudian isim fa'il. Iya. Iya. Ya, enggak apa-apa kita sebutkan masdar walaupun di sini tidak diminta masdarnya tapi sebutkan aja untuk melatih kembali. Ya, azana yuazzinu muazzinan. Ta'zinan. Masdarnya ta'zinan muazzinun. Yuazzinu ta'zinan muazzinun. Iya. Betul. Wajaka muazzinun. Muazzin itu nanti isi maf'ulnya. Kita belum ke sana ya. Pelan-pelan ya. Dulu. Terus yang ke bawahnya sajjala. Sajjala yusajjilu tasjilan. Allah musajjilun. Iya, betul. Haddasa. Ha, haddasa yuhaddisu tahdisan yuhaddisu hadisun. Iya, dalnya aja panjang ya. Yuhaddisu bukan yuhaddisu, yuhaddisu. Yuhaddisu tahdisan. Tahdisan. Iya. Selanjutnya, Kak. Apa? Selanjutnya. Iya, selanjutnya, iya. Darasa yudarisu tadrisan. Nah, darasa yudar yudarisu tadrisan. Iya. Mudarrisun. Jayid. Nah. Sawara yusawwiru taswiran. Iya. Musawwirun. Jayid. Ahsant. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Bahwa musabbihun. Nah. Jayid. Kalau kabbara. Kabbar yukabbiru takbiran. Mukabbirun. Mukabbirun. Ahsant. Masya Allah. Saggara. Saggara yusaggiru tasgiran bahwa musaggirun. Ahsan, musaggirun. Iya. Jadi saggara itu mengecilkan. Mengecilkan. Nah, ahsan, barakallah fiqh. Masya Allah, kiratuka jayidah. Bagus bacaannya, iya. Apa kat? Dai, ahsan, barakallah fiqh. Cukup apa ya, jazakallah khair. Sukran jazilan wa jazakamullahu khairan kasiran. Wa iyak, barakallah fiqh. Nah. Waalaikumsalam. Wa barakallahu fikum Bapak Ian. Iya, masyaallah. Bacaannya bagus ya. Yeah. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Qira'ah jayyidah mumtazah. Yeah. Kita berikan kesempatan kembali masih di latihan yang sama saja. Iya. Yeah. Baik, untuk lebih memahami kembali dan juga melatih penggunaan wazan fa'ala pada kalimat, silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri. Naam. Di Pontianak atau di Bali, Al-an-ana di Jakarta. Ah, masyaallah. Masyaallah. Di Jakarta. Nah, ila Jakarta. Alhamdulillah. Wassalt. Naam. Baik, alhamdulillah. Hasanan, tayyib. Tafadhal. Naam, tafadhali ya Umm. Aina Ustaz? Naam, iqra'i. Ahsan madha an taqra hadha fok coba yang di atas, coba turun kembali ya fadalah layarnya, coba di atas. Bukan contoh lain Ustaz. Coba enggak naikkan ke atas, enggak turun, afwan turunkan terus. Iya, yang di atas sekali, di atas sekali ya. Nah, coba tasribkan itu kabbara, kemudian apa mudhari masdar isim fa'il. Iya. Kabbara yukabbiru takbiran mukabbirun. Baik, terus. Nah. Allama yuallimu ta'liman muallimun. Naam. Apa arti kabbara? Kabbara bertakbir atau bisa bertakbir, maknanya. Maknanya banyak ya, bisa kabbir, bisa bertakbir, arti mengucap Allahu Akbar. Bisa kabbara adalah membesarkan. Iya. Mengagungkan Allah, kalau ter Allah. Kalau kabbara juga apa? Kabbir saud. Arti kabbir saud. Kabbir saud. Besar. Besarkan suara. Iya. Kalau kita ingin buka apa? TV Raja. Kan gitu kan? Suaranya pelan. Lalu kita minta kabbir saud. Besarkan suaranya. Jadi kabbara juga digunakan. Taib allama. Allama mengajarkan. Mengajarkan. Jadi yang mengajar? Muallimun. Muallim. Ya, muallimun. Terus? Wadduha yuwaddihu tawdihan muwaddihun. Ya, muwaddihun. Tawdih. Nah, apa arti muwaddih? Menjelaskan. Ya, menjelaskan. Ya. Terus? Wazza'a, ya? Iya, betul. Wazza'a yuwazzi'u tawzi'an muwazzi'un. Muwazzi'un, iya. Nah. Apa arti muwazzi'? Membagikan. Muwazzi'. Berarti apa? Muwazzi. Yang orang, terkait orang. Iya. Muwazzi' orang yang membagikan. Orang. Atau yang membagikan. Muwazzi'. Membagikan. Nah. Yang jelas menunjukkan apa? Menunjukkan yang melakukan perbuatan. Muwazzi'. Yang membagikan. Terus? Sajjala yusajjilu tasjilan musajjilun. Iya. Tadi apa arti musajjil? Hmm. merekam, Ustaz. Ha? Bisa Ustaz mencatat, bisa merekam. Iya. Iya. Jadi yang merinci, yang mencatat, yang merekam, maka tape recorder dikata musajil kan? Tape recorder apa? Dikata musajil karena dia merekam suara. Itu musajil. Terus hanna ayuhanni utahni tahniatan. Nah. Muhanniun. Muhanniun. Iya. Apa ti muhanni? La adri ya Ustaz. Ya menurut kan pelaku kan. Apa ti hanna? Selamat. Hanna itu kan mengucapkan selamat. Jadi muhanni yang mengucapkan orang selamat. Yang mengucapkan selamat. Iya. Atau yang memberikan ucapan selamat kata muhanni. Terus sama yusammi tasmiyatan musammiyatun musammiyun mulai Ustaz musammiyun iya sama yusammi iya afwan catat mudhari'nya dulu yusam mudhari'nya dulu yusam fa'ala yufa'ilu sama yusammi yusammi kan sama yusammi asal apa yusammi tapi harakat ianya tidak dibaca kenapa? Kalau dia marfu itu siqal berat. Berarti apa harakatnya muqaddar. Ini fiil. Muqaddar alaliyah. Ini fiil mudhari ya. Fiil mudhari marfu wa ala tarfi' dhammatun muqaddaratun ala al-ya kan. Mana amil zuhuriya as-siqal. Siqal. Iya. Dinampakkan dhamma itu berat, saqil. Jadi kalau gitu apa? Tidak diharakatkan dia. Jadi yusammi. Nah, kecuali kalau dia mansub. Kalau dimaksud apa? Dibaca harakatnya fathah, zahirah, yusammiya. Isamnya. Iya. Nah, sekarang isim fa'ilnya apa? Nah, ini apa? Musammin. Iya, ianya diganti dengan apa? Ianya diganti dengan mim. Mim. Musam. Musammi. Asal apa? Musammiun kan? Iya. Musammiun asal kan? Tapi ini berat. Iya. Musammiun. Iya. Enggak bisa dibaca musammiun. Ya. Nah, kemudian dia tidak pakai alif lam. Kalau kita hanya mengungkapkan kata musammin, musammi saja, tidak ada alif lam, kemudian tidak dia mudhaf, kemudian dia tidak mansub. Bagaimana? Bagaimana kaidahnya? Ini isim manqus ini. Dihilangkan ya-nya. Nah, dihilangkan dia-nya. Jadi apa? Musammin. Musammin itu dia. Musammin ini namanya tanwin iwat. Tanwin iwat an harfin mahdhuf. Tanwin sebagai pengganti huruf yang dibuang. Ya. Apa huruf yang ya? Ya. Kenapa dibuang? Ini isim manqus karena tidak ada alif lam, tidak ada tidak mudhaf dan tidak mansub. Nah, tapi kalau ada alif lam? Pak, al ya-nya. Al musammiyu. Al musammi. Enggak boleh semiyu juga lah. Enggak diharakatkan dia. Al-musammi. Arti al-musammi yang menamakan. Ya. Jadi al-musammi. Nah, ini tidak diharakatkan dhammahnya. Jadi kalau dirabah apa? Dirabah bagaimana ini? Ini isim marfu. Walatrafi dhammah muqaddara ala liya manami zuhri as-siqal. Liannahu isim manqus. Ya. Nah, ini kalau dia liflam, ianya sabita. Kembali. Iya. Kalau dia mudhaf, juga ianya sabita. Musammil waladi. Orang yang menamakan si anak. Nah, musammil waladi. Ini mudhaf. Mudhaf kepada al-walad. Ianya enggak dibuang. Musammil waladi. Juga tidak diharakatkan. Kapan harakat? Kalau dia mansub. Kalau dia marfu, enggak diharakatkan. Kalau dia kasra, juga enggak diharakatkan. Nah, muqaddara. Nah, ini isim manqus. Alamiya. Ya, ini kalau dia tidak alif lam, tidak mudhaf, tidak mansub, maka dibuang ianya jadi musammin. Nah. Apa arti musammin? Musammin. Menamakan. Yang menamakan. Yang menamakan. Iya, karena menunjukkan apa? Pelaku. ya, isim fa'il yang menamakan. Baik, masyaallah, ahsan, barakallahu fik. Wa fik barakallahu ustaz. Jazakumullah khairan jazaa. Wa fik barakallahu fik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan mu fikri. Yang sedang di Jakarta, ya jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah sudah diulang kembali latihan yang sebelumnya. Masih terkait dengan bab saraf, yaitu saraf yaitu bab fa'ala, yufa'ilu. Kita masih terkait dengan ini, Ustaz. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang ingin mencoba di 0218236543. Kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, man ma'ana? Dengan siapa? Min Abi, Abi Gani. Masyaallah. Min Abi Gani, min aina? Min Balikpapan. Baik, ahlan, masyaallah. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Ahlan bi. طيب تفضل يا اخي الكريم واصل في القراءه. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم استاذ. طيب اقرا الكتاب او تشاهد التلفاز؟ اشاهد في التلفزيون. طيب تلفاز. طيب اقرا الان. الان حيا حيا حيا حيا يحيي يحيي حيا يحيي ما مصدره؟ تحييا. نعم. ini kan fi'il naqis. Fi'il naqis wazannya bagaimana? Saya sudah jelaskan di bawah itu wazannya taf'ilatan. Ada ta marbutah di akhirnya. Nah, itu karena fi'il naqis. Nah. Iya. Jadi bagaimana masdarnya? Muhayyi. Bukan masdar, masdar, masdar. Masdar. Iya. Hayya, hayyan. Sudah ada di buku, sudah ada itu di ujung ini. Apa itu baca itu? Muhayyin, nahiyya. Kelihatan enggak itu? Muhayyin, nahiyya. Enggak kelihatan ya? Nah. Nah, kalau masdarnya diawali oleh ta taf'ilatan. Tahiyyatan, iya. Itu masdarnya. Hayya yuhayyi tahiyyatan. Di situ ada perubahan. Asalnya apa? Asal apa? Tahiyyatan. Coba baca dalam kurung. Dalam kurung itu. Ma bainal qausain. Asluha tahiyyatan. Asluha. Asluha tahiyyatan. Tahiyyatan. Taf'ilatan. Kan polanya itu. Taf'ilatan. Tahiyyatan. Iya kan? Nah, cuma itu berapa? Ada dua huruf yang sama. Huruf ya kan? Tah, yi, ya. Ya pertama kasrah, yang kedua fathah. Maka diidghamkan. Diidghamkan. Jadi apa? Tahiyyatan. Tahiyyatan. Iya. Diidghamkan jadi tahiyyatan. Ya. Jadi hayya yuhayyi tahiyyatan. Baik, isim fa'ilnya? Muhayyi. Muhayyi. Muhayyi. Muhayyi atau muhayyin? Muhayyin. Muhayyin. Ya, mana ianya? Mana ianya? Ya, terakhir. Muhayyin. Asalnya apa? Asalnya? Ya, yuhayyi. Hayya. Muhayyin asalnya apa? Muhayyun, muhayyun. Kalau muhayyun itu isim maf'ul. Nah, ini kasrah sebelumnya muhayyin. Asalnya ada muhayyiyun. Muhayyiyun. Nah, ada ya yang terakhir yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia masuk pada kaidah isim manqus. Manqus. Isim manqus ada isim yang di akhir ali ya, muhayyiyun. Nah, sebagaimana kaidah tadi dijelaskan bahwa kalau dia tidak makil iflam dan tidak dia mansub dan tidak dia mudhaf, maka ianya dibuang menjadi muhayyin dan ditanwinkan kasrah. Nah, katakan arat tanwin iwat, pengganti huruf yang dibuang. Iwat an harfin mahruf. Jadi muhayyin asalnya muhayyiyun. Muhayyiyun. Muhayyiyin kalau dia majrur. Kalau dia mansub itu enggak dibuang, muhayyiyan. Nah. Jadi kalau mansub tidak dibuang. Yang dibuang adalah ketika dia marfu dan ketika dia majrur. Itu kaidah isim mankus. Sama itu qadin. Asbah qadiyun. Qadin, qadiyun. Itu asalnya qadiyun marfu. Kalau majrurnya qadiyin, itu asal kan? Qadiyin. Ya. Dibuang ketika marfu jadi qadin, ketika jar juga qadin. Tapi ketika mansub alya sabita, ya-nya ada qadiyan. Iya. Madin, fi'lun madin. Jadi fi'lul madin, madin itu na'at daripada fi'lun. Mungkin pertama yang Ustaz, kok bisa na'at? Na'at itu ikuti man'ut. Bukankah fi'lun itu marfu? Sedangkan madin majrur. Paham ini? Insyaallah. Hah? Insyaallah paham. Benar enggak itu? Kan na'at itu mengikuti man'ut kan? Nah, sekarang pertanyaannya, fi'lun sering kita fi'lun madin. Ini sebagai apa madin ini? Na'at itu bukan? Fi'lun madin. Fi'lu madin atau fi'lun madin? Fi'lun. Fi'lun madin. Nah, madin sebagai apa ini? Fi'lu madin. Sebagai apa madin? Kan sebagai na'at kan? Na'at. Ya, na'at. Tapi timbul pertanyaan, na'at itu kan mengikuti marfu. Kalau dia marfu, na'atnya juga marfu. Ini majrur. Betul? Nah. Madin ini majrur atau marfu? Madiyun. Nah, ini sebetulnya madin ini bukan majrur, ini marfu dia. Nah. Asalnya madiyun, itu asalnya. Madiyun. Itu asalnya. Ada ya yang dibuhang. Jadi fi'lun madiyun itu asalnya. Berarti ini sebetulnya marfu. Ya. Nah. Cuma ianya yang apa? Yaitu dibuang. Kenapa? Karena dia tidak makil iflam. Ya kan itu kaidahnya. Tidak mudhaf. Kemudian tidak apa? Mansub. Nah ini kan marfu. Nah makanya dibuang ya. Asal madiyun. Jadi ini apa? Madin ini bagaimana? Na'at. Bagaimana i'rabnya? Madin na'tun. Lifi'lin marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufa. Itu cara i'rabnya. Jadi madin na'tun lifi'lin marfu'un, dia marfu' wa alamatu rafi, tanda rafa'nya dhamma. Mana dhammanya? Muqaddara 'ala al-ya'il mahdhufa, di atas ya yang dibuang. Asalnya madiyun, ada dhamma di atas ya. Ya. Dibuang ianya. Nah itu apa? Kenapa dibaca fi'lun madin? Nah, kena madin itu asal madin itu na'at, ya. Bukan mudhaf ilaih ya. Jadi jangan dibaca fi'lu madin. Fi'lu madin, lamnya enggak ditanwinkan, fi'lu salah. Ya. Karena fi'lu tidak bisa idhafah kepada na'at. Itu madin itu na'at. Jadi fi'lun madin. Nah. Iya. Masya Allah. Terus satu lagi. Rabba. Rabba yurabbi. Rabba yurabbi. Tarbiyatan. Tarbiyatan, betul. Tarbiyatan. Isim fa'ilnya? Bi. Murabbi. Murab bin. Murabbi. Ditanwinkan. Murabbin. Murabbin. Nah itu sama saja. Mana ianya? Dibuang. Jadi yurabbi, kita ambil mudhari'nya yurab. Yurabbi, bagaimana kaidah isim fa'ilnya? Lebih daripada 3 huruf. Ini sulasi mazid bi harfin wahid, berarti 4 huruf. Ra ba 2, ini 4. Berarti tuqlabu mi ya harfu mudhara'ah miman. Nah, kemudian sebelumnya apa? Kasrah. Ini bagaimana murabbi? Asal murabbiun kan? Nah, ini masuk pada isim manqus. Berarti apa? Ianya dibuang. Jadi apa? Dibuang. Murabbi. Murabbin. Ditanwinkan. Ini harus ditanwinkan ya. Namanya tanwin iwad. An harf mahdhuf. Dia ada huruf yang dibuang. Jadi murabbin. Asal murabbiun. Murabbin. Fahim? Paham ini? Insyaallah. Iya, ahsan. Sama seperti apa tadi? Madin. Sama, madin asal madiyun. Musammin, sama dia apa? Musammin. Kalau enggak pakai lam, Ini jadi apa? Musam. Musammin, asal musammiun. Sama, karena dia apa? Fi'il naqis. Tadi rabba itu fi'il naqis. Rabba sama fi'il naqis. Isim fa'ilnya dibuang huruf ianya. Kalau enggak makil flam, tidak mudhaf dan tidak mansub. Ahsan, barakallahu fika ya akhil karim. Syukran katsiran jazakumullah khairan. Masyaallah. Jazakallahu khairan bi bibian ya. Alhamdulillah sudah menguasai beliau. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Baik, kita berikan satu kesempatan terakhir mungkin di kesempatan malam ini sebelum kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Terkait dengan wazan fa'ala yufa'ilu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Umar Abdillah. Ya Ustaz. Baik. Nah, assalamualaikum. Masya Allah. Coba kasih contoh hati misal min indik. Timbangan fa'ala yang pertama fi'il sahih akhir. Ya, bukan apa? Bukan mahmus dan bukan fi'il naqis. Dulu. Qabbala. Apa? Qabbala. Qabbala. Qabbala. Qabbala. Yukotilu. Yukotilu. Taktilan. Ya. Yukotilun. Muqabbilun. Jadi qabbala yukabbilu takbilan muqabbilun. Iya, betul. Nah, muqabbilun. Terus contoh lain? Fataha. Fatihu. Fatihan. Fatihun. Enggak, itu sabaha sudah ada ya. Sabaha tadi sudah ada. Coba yang lain. Coba selain ada di sini. Iya. Berapa? Atau coba lihat. Luba halaman 136. Itu ada saddaqa. Nah. Saddaqa. Coba saddaqa bagaimana? Saddaqa. Saddiqu. Tasdiqan. Tasdiqan. Tasdiqan. Musaddiqun. Iya, musaddiqun. Jadi saddaqa yusaddiqu tasdiqan musaddiqun. Arti saddaqa musaddiqun? Membenarkan. Yang membenarkan. Kalau musaddiq arti yang membenarkan. Yang membenarkan. Iya. Kalau qarra'a coba. Qarra'a. Qarri'u. Taqriyatun. Taqriyatan. Ah, ingat ya kena hamzah lam fi'ilnya hamzah berarti timbangan taf'ilatan. Jadi taqriyatan. Isim fa'ilnya muqarri'un. Muqarri'un. Muqarri'un. Arti muqarri yang membaca. Yang membacakan kepada orang lain dikatakan muqarri, ya, membacakan. Membacakan. Iya. Membacakan. Berarti situ ada dua objek nanti itu. Kalau timbangan fa'ala ada dua objek di sini, qarra'a. Ini apa? Kalau dia fi'il qara'a, ini perlu saya ulang kembali. Kalau dia fi'il qara'a atau fi'il yang ada objeknya seperti qara'a, fataha, lalu masuk pada timbangan fa'ala atau timbangan af'ala, maka akan ada dua objek. Ya. Melahirkan dua objek. Jadi qara'a itu ada objeknya kan? Arti qara'a membaca kan? Berarti ada yang dibaca. Tapi kalau masuk timbang qara'a membacakan, berarti apa? Ada yang dibacakan, ada yang dibacakan kepada orang. Jadi sesuatu yang dibacakan, kemudian apa? Kepada seseorang. Nah, diqarra'a. Tadi demikian apa? Allama, ya kan? Allama yu'allimu. Yaitu apa? Ada yang sesuatu yang diajarkan, dan ada yang diajarkan. Jadi orang yang diajarkan dan sesuatu yang diajarkan. Jadi ada dua objek. Coba allama yu'allimu. Tadi sudah allama ya. Coba fattaha. Fattaha yufattihu. Taftihan. Taftihan. Mufattihun. Mufattihun. Iya. Mufattihun. Jayid. Yang membuka. Iya. Kalau sam'a. Sam'a. Iya. Sam'a. Yusammi. Sama'a yusammi'u. Iya. Masdarnya? Tasmi'atan. Sama'a. Itu tidak ada huruf mu'tal di akhir dan tidak ada hamzah. maka timbangan taf'il. Taf'il. Ya. Sama apa? Bil'ain, ain. Sam'a. Di situ ada setelah taqabbala, sam'a. Ada apa? Sami'a. Sami'a. Nah, sekarang sam'a. Ditasyridkan dia. Sam'a yusami'a. Yusami'u. Yusami'u. Masdarnya? Tasmi'atan. Kenapa pakai tamr buta? Tasmi'an. Iya, tasmi'an. Sam'a yusami'u. Tasmi'an. Tasmi'. Ya, ini sering digunakan. Sudah familiar ini kali kata tasmi' ini. Musammi'un. Apa itu sam'a? Mendengar. Bukan mendengar. Kalau sami'a itu mendengar. Kalau sam'a? Sama. Sama. Memperdengarkan. Memperdengarkan. Mendengarkan. Iya, memperdengarkan. Makanya ketika seorang murid mentasmi' bacaannya, nah, kenapa dikata mentasmi' bacaannya? Ini sudah menjadi bahasa apa? Alhamdulillah sudah dijadikan bahasa sehari-hari ya. Bagus juga di bahasa Arab itu. Mentasmi'kan bacaan. Arti mentasmi'kan bacaan memperdengarkan bacaan. Iya, atau hafalannya diperdengarkan kepada guru atau kepada teman-temannya. Dia kata apa? Tasmi' namanya. Nah, tasmi'. Nah, terus daripada sama ayusam yutasmian yang memperdengarkan dikatakan musammi. Musammiun. Ya, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barakallahu. Alhamdulillah. Tabarakallahu fik wa Abdillah di Solo. Jazakallahu khairan, sudah masuk dua kali dan semoga semakin memahami ya terkait dengan wazan fa'ala. Kita cukupkan Ustaz ya, untuk cukupkan. Interaksi via telepon dan ya. Kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada dua wazan yang disebutkan Ustaz, taf'ilan dan taf'ilatan. Ya. Apakah keduanya bisa digunakan untuk satu kata atau ada kalimat yang menggunakan taf'ilan dan yang kedua taf'ilatan? Ini itulah tadi kaidah tadi kan? Nah. Ya, kaidah tadi yang menggunakan apa taf'ilatan manakala dia hamzah di akhir kemudian huruf apa huruf mu'tal yang di akhir digunakan wazan taf'ilatan itu kaidahnya ya. Baik, alhamdulillah demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya bisa dilihat kembali dalam kaidah yang terdapat dalam kitab ini. Kemudian masih sama pertanyaan yang sebelumnya, mungkin kita ulang kembali. Apakah ada sisi perbedaan antara yang bertasdid dengan yang tidak seperti fa'ala qara'a dengan fa'ala qara'a? Iya. Setiap ada perubahan jelas ada perubahan makna ya. Perubahan makna. Terkadang perubahan maknanya jauh, iya, berbeda makna. Ya. Nah, terkadang dari apa? Makna kata itu juga tapi memiliki dua objek ya, memiliki dua objek. Tadi sudah saya sampaikan bahwa faedah timbangan af'ala ataupun fa'ala adalah menjadikan fi'il lazim menjadi ada objeknya, menjadi fi'il muta'addi. Saya ulang kembali. Menjadikan fi'il lazim, itu fi'il yang tidak ada objek, menjadi ada objeknya. Itu salah satu fungsi timbangan af'ala dan fa'ala. Contoh. Kharaja itu keluar. Kharaja keluar. Timbangan fa'ala. Kharaja. Kalau kita pakai timbangan af'ala. Akhraja berarti maknanya apa? Mengeluarkan. Bukan keluar. Akhraja. Mengeluarkan. Berarti ada objek. Ada sesuatu yang dikeluarkan. Umpamanya. Akhraja tilmidhul kurrasatahu minal haqibah. Jadi akhraja tilmidhu. Kurrasatahu minal hakiba. Murid itu mengeluarkan buku tulisnya dari tas. Nah, itu arti apa? Mengeluarkan. Nah, demikiannya kharaja juga arti mengeluarkan. Nah, cuma kharaja timbangan fa'ala ini memiliki makna lagi adalah lil kathrah. Lil kathrah apa? Mereka banyak atau sering. Maka ada istilah takhrij. Kharaja yukharriju takhrijan. Jadi seorang ulama mengeluarkan hadis-hadis dalam satu kitab untuk dicek kesahihannya, sahih atau tidak, maka itu ada dikatakan ilmu takhrij. Ya, ilmu takhrij ada ilmu mengeluarkan apa? Mengeluarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab untuk dicek kebenarannya. Nah, takhrij. Yang mengeluarkan hadis-hadis dari kitab untuk dicek hadis dikatakan mukharrij. Mukharrij itu orangnya. Ya. Nah, itu. Nah, ini lil kathra, karena mengeluarkan hadis dan mencek itu bukan hanya sekali. Ya, bukan hanya sekali. Dan berkali-kali. Ya, karena bisa jadi hadisnya banyak. Yang kedua, bisa jadi apa? Untuk dicek itu bukan hanya dicek di satu kitab, bisa jadi banyak kitab untuk dicek. Nah, maka dikatakan menggunakan kata kharraja timbangan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mukhar taf'ilan jadi mukharrijun atau takhrij itu masdarnya. Nah, itu kalau dia fi'ilnya ada fi'il yang ada objeknya, maka timbangan af'ala dan timbangan fa'ala akan menghendaki dua objek. Tadi contohnya alima, itu mengetahui. Alima berarti ada objeknya, sesuatu yang diketahui. Alimtu al-mas'alata. Saya mengetahui masalah. Nah, kalau pakai timbangan fa'allama, maka makna berubah juga. Yang kedua, ada dua objek. Allama, bukan arti mengetahui, tapi mengajarkan. Allama yu'allimu, mengajarkan. Ya, kalau dia ambil kata mengetahui, jadi allama itu menjadikan seorang menjadi mengetahui. Ya, allama. Umpamanya, allamtul walada al-Qur'ana. Allamtul walada al-kitaba. Jadi saya mengajarkan anak, atau saya telah mengajarkan anak itu membaca. Saya telah mengajarkan anak itu membaca. Allama. Nah, dari makna asli adalah mengetahui, ya bisa saja. Arti apa? Saya menjadikan anak itu mengetahui membaca, kan gitu. Allamtul walada al-kitaba. Saya menjadikan anak itu mengetahui membaca. Jadi itu kembali kepada, kalau mengacu kepada makna asalnya itu mengetahui. Jadi allama yaitu mengajarkan. Jadi ada dua objek. Yang pertama yang diajarkan. Yang kedua adalah sesuatu yang diajarkan. Nah, itulah salah satu kegunaan pola af'ala dan fa'ala. Taib, selesai. Atas penjelasan cukup terperinci, dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama. Barakallahu fikum dan naqtafi sabihal qadar. Nah, jazakumullah khairul jaza atas perhatian antum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan Allah SWT telah memudahkan bagi antum semuanya untuk mempelajari ilmu yang cukup penting ini. Tapi kita akhiri dengan doa. Subhanakallahu hamdika asyalla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.